السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat kurnia-Nya kepada kita, yang mana jika kita cuba menghitungnya niscaya kita tidak akan mampu melakukannya. Dan alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita taufiknya dan hidayahnya, dan daripadanya sajalah segala taufik dan hidayah untuk kita terus menerus menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa pada malam ini kita teruskan membaca hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih lagi di dalam bab yang kelima, itu babul muraqabah, bab mawas diri. Maka di dalam kitab terjemahan muka surat 421 hadis 65 berkata Imam Nawawi rahimallahu taala, عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر شك الراوي فأعطي ناقة وشراء فقال بارك الله لك فيها فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر فأعطي بقرة حاملة فقال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فثيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كادرا عن كادر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال له رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang dari Bani Israel yang mempunyai penyakit belang, botak dan buta. Kemudian Allah hendak menguji mereka, maka Allah mengutus malaikat kepada mereka. Malaikat itu datang kepada si belang. Belang al-baras adalah penyakit putih pada kulit, dan penyakit ini adalah disebabkan antaranya adalah kita katakan campuran dalaman yang salah dan menyebabkan penyakit kulit tersebut dan membuatkan kulit itu kasar-kasar dan sebagainya. Nah, jadi si belang itu, maka Allah mengutuskan malaikat kepada mereka. Malaikat itu datang kepada si belang dan bertanya, apakah yang paling kamu inginkan? Si belang menjawab, saya menginginkan paras yang tampan dan kulit yang bagus serta hilang penyakitku yang menjadikan orang-orang jijik melihatku. Jadi terjemahannya boleh kita perbaiki, yaitu paras yang tampan, terjemah untuk launun hasan. Laun asalnya warna, jadi maksudnya adalah saya menginginkan warna yang cantik dan kulit yang bagus sebab dia berpenyakit kulit dan warna kulitnya amat bodoh sekali. Orang sakit mempunyai penyakit ini, warna dia putih tapi terlampau sangat putih, sehinggakan ulama telah menyebutkan bahawa sesuatu tu kalau dah terlampau sangat maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi buruk. Putih tu cantik, kulit putih memang cantik, tapi kalau dah terlampau sangat putih dia akan jadi bodoh dan menjijikkan. Begitu juga semua perkara yang melampau padanya agama tu baik, melampau dalam agama pun pun jijik, buruk dan dicela. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Nah, jadi dia inginkan warna yang cantik, warna yang biasalah, tapi bukan biasa ya, yang cantik. Kemudian bukan itu saja, dia inginkan kulit yang bagus, kulit yang cantik. Patutnya warna dah cukup, tapi kenapa dia minta lagi kulit yang baik? Sebab kita katakan tadi antara kesan penyakit belang ini ataupun putihan ini, dia akan menyebabkan kulit menjadi kasar. Jadi dia minta kulit yang cantik ini. Serta hilang penyakitku yang menjadikan orang-orang jijik melihatku. Malaikat itu kemudian mengusap si belang, maka hilanglah penyakit yang menjijikkannya. Dia juga diberi paras yang tampan dan kulit yang bagus. Tak disebutkan di sini malaikat itu usap di mana, tapi usap dengan apa tahu? Kalau kata masahahu, mengusap maknanya dengan apa? Takkan dengan kaki kot. Dia mesti dengan apa? Dengan tangan. Jadi diusap dengan tangan, sama ada bahagian yang berpenyakit ataupun apa, seluruh badan. Mungkin balik kepada keseluruhan badan. Tapi yang lebih zahir adalah tempat yang terkena penyakit sahaja. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling kamu senangi? Aku ilaik, engkau suka, dan untuk aku berikan kepada engkau selepas aku sembuhkan penyakit engkau. Maka si belang menjawab, unta. Ada yang mengatakan sapi. Siapa yang mengatakan itu? Takkan dia kata dua kali ya? Jadi di dalam lafaz hadis syakkar rawi, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, perawi, salah satu perawinya itu telah ragu-ragu. Jadi yang betulnya sapi ke unta? Jawabnya unta. Sebagaimana yang terdapat secara jelas di dalam Sahih Muslim. Sebabkan siapa yang ragu-ragu dalam perawi tersebut. Nah, kemudian dia diberi unta usyara yang sedang bunting dan naqah, unta jantan ke betina. Awak tahu lah bunting istilah betina. Tapi naqah kalau tak bunting pun dia mesti betina. Kalau jamal dia adalah unta jantan. Kalau ibil dia adalah jenis unta, tak semestinya jantan, tak mestinya betina. Macam insan, insan lelaki perempuan, tak kira lelaki ke perempuan, dia jenis insan. Nah, insan seorang daripada manusia annas. Jadi macam itulah ibil, dia adalah sejenis ataupun kata-kata jenis untuk unta. Kalau jantannya jamal dan kalau betinanya naqah. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran kisah Nabi Saleh dengan kaumnya, apa nama kaumnya? Thamud. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Berkata kepada mereka Rasulullah. Siapa Rasulullah? Muhammad ke? Tidak, Nabi Saleh. Nabi Saleh kan Rasulullah. Naqatallahi, inilah unta Allah. Tapi maksud unta di sini unta betina. Sebab tu bukan apa ni, mukjizat ni adalah unta saja yang keluar daripada batu, tetapi apa, unta ini mempunyai susu dan unta ini pun minum air. Jadi antara peraturannya yang Allah turunkan pada Nabi Saleh, ada hari kita mesti biarkan unta Allah ini minum susu, minta apa, minum daripada air telaga, lain orang tak boleh pergi. Pada hari lain maka barulah kaumnya boleh apa tu, mengambil air daripada telaga di situ. Itu pun orang tak tahan. Akhirnya mereka apa, mereka sembelih. Fa'aqaruha kan, aqar maknanya dia sembelih. Jadi naqah tu maknanya unta betina. Kemudian usyara, usyara tu bunting, dan diterjemahkan ataupun ditafsirkan di situ 10 bulan. Dia tak tahu unta dia punya tempoh hamilnya berapa bulan, tak tahu eh. Kita 9 bulan, dia tak tahu berapa, agaknya lebih. Dia kata ulama 10 bulan sejak apa ni, dia disetubuhi oleh apa ni, oleh jantannya 10 bulan, dan sampai lepas dia bersalin pun dinamakan juga usyara. Dan ini adalah harta orang Arab yang paling disukai, unta yang bunting. Dan mereka akan risau dia jaga unta bunting tersebut. Tapi wa idzal isyaru utilat, pada hari kiamat unta-unta bunting macam ini pun mereka akan tinggalkan. Utilat maknanya tinggalkan, mereka tak pedulikan pasal dah hari kiamat. Walaupun itu sebenarnya harta mereka yang mereka ambil perhatian dan mereka jaga. Jadi orang ini minta unta dan dia diberikan unta yang bunting. Dan malaikat tadi berkata, semoga Allah memberi berkah atas rahmat yang kamu terima. Okey, itu terimaan. Barakallahu laka fiha. Maksudnya doa. Barakallahu, semoga Allah berikan kamu berkah padanya. Pada apa? Pada unta ini. Kemudian malaikat mendatangi si botak. Botak maknanya rambut dah dah tak ada ke, ataupun memang dia cukur rambut je. Kalau dia cukur rambut, tak lama lagi keluar lagi rambut. Tapi botak ni maknanya adalah yang dah tak boleh keluar rambut lagi, dalam usia atau dalam keadaan yang boleh tumbuh rambut. Kalau dah memang dah tua tak ada rambut, semua orang tak ada kisah lah. Ini bukan penyakit apa, betul lah. Saya dah apa, dah mati ke tu rambut. Tapi dalam usia yang boleh tumbuh rambut tetapi tak keluar-keluar rambut. Nah, jadi ini satu penyakit. Juga penyakit dalaman. Ada kena-mengena dengan apa, sesuatu yang tak kena dalam badannya ataupun dalam sistemnya, jadi rambutnya tak keluar. Jadi malaikat itu bertanya kepadanya, apakah yang paling kamu inginkan? Si botak itu menjawab, rambut yang rapi, yakni rambut yang cantik. Sya'run hasanun, dan hilangnya penyakitku yang menyebabkan orang-orang jijik kepadaku. Malaikat itu lalu mengusap si botak dan hilanglah penyakitnya. Serta tumbuhlah rambut yang rapi. Dia lagi tak disebutkan bahagian mana yang diusapkan, tapi sepatutnya macam tadi di kepala je lah. Jadi tumbuhlah rambut yang rapi. Adakah serta-merta atau berapa lama lepas itu, wallahualam. Tapi tumbuh rambut yang cantik sebagaimana dia minta. Bukan setakat tumbuh rambut saja. Cantiklah, bukan rambut mok ke rambut apa dan sebagainya. Baik. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah? Akhirnya tumbuh terus serta-merta lah. Harta, malaikat itu tanya lagi, harta apakah yang paling kamu senangi? Si botak menjawab, sapi. Yakni lembu betina. Malaikat pun memberikannya sapi yang sedang bunting dan berkata, semoga Allah memberi berkat terhadap apa yang kamu terima. Barakallahu laka fiha. Walaupun semua rezeki itu adalah rahmat, tapi tak perlu kita terjemahkan macam itu. Selanjutnya datanglah malaikat itu kepada orang yang ketiga, iaitu orang yang buta, al-a'ma. A'ma adalah orang yang tidak boleh melihat. Sama ada dia manusia ataupun haiwan, tapi syaratnya dia adalah jenis yang boleh melihat. Kalau sesuatu yang memang tak boleh melihat, kita tak namakan dia buta ke lah. Kereta tak buta kan? Jadi kereta tak buta, siapa yang buta maksudnya? Kalau dia langgar sembarang, driver yang buta. Nah, sesuatu yang tak ada, yang tak boleh melihat, memang tak boleh melihat, kita tak namakan dia a'ma. Allah lah, mungkin di sana ada serangga-serangga atau apa binatang makhluk Allah yang memang tak boleh melihat, tapi dia boleh apa? Dia boleh navigate jalan dia. Apa tu katanya? Yang keluar malam-malam? Kelawar, betul ke? Kelawar dia buta ke tak? Buta. Tapi dia boleh bawa dirinya sendiri. Sebab dia ada indera lain. Kita tak namakan dia buta pun sepatutnya, sebab dia memang jenis yang tak boleh melihat. Sebab a'ma adalah sifat kecacatan, sifat cacat. Kerana asalnya dia sepatutnya boleh melihat, dan sifat boleh melihat tu sempurna padanya secara asal. Bila dia tidak boleh melihat, itu salah satu penyakit. Nah, jadi apakah yang paling kamu inginkan? Si buta menjawab, Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang ramai. Jadi permintaannya tak ada minta pemandangan yang bagus, betul tak? Boleh nampak tembus punya macam Superman dan sebagainya. Just kembalikan pandanganku supaya aku dapat melihat orang ramai. Tapi kalau lihat lain tak boleh ke? Taklah maksud dia gitu kan. Biasanya kita nak tengok orang ramai, maksudnya boleh melihat macam biasalah. Nah, kalau tidak kena cam suara siapa dan sebagainya. Nah, jadi ni tidak ada mafhumnya. Bukan hanya melihat orang lain tak boleh lihat, lihat orang boleh pokok tak boleh lihat, masalah juga kan. Jadi maksudnya kembalikan penglihatanku seperti sedia kala. Malaikat itu lantas mengusap si buta dan Allah mengembalikan penglihatannya. Jadi di sini sebutkan Allah mengembalikan penglihatannya. Kita perhatikan tadi semua tak ada, betul tak? Walaupun sebenarnya Allah SWT lah yang menyembuhkan penyakit kulit orang yang pertama, menumbuhkan rambut orang yang pertama. Baik, begitu juga yang menyembuhkan penyakit buta ni. Tapi disebutkan dekat sini secara apa ni, sebagai isyarat bahawa ini adalah satu rahmat daripada Allah SWT. Adapun untuk dua orang yang pertama itu, dia hanya satu apa ni, istidraj ataupun satu cubaan, ujian daripada Allah Subhanahu Wataala. Nah, satu perkara yang halus. Nah, jadi malaikat itu lantas mengusap si buta dan Allah mengembalikan penglihatan. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling kamu senangi? Si buta menjawab, kambing, al-ghanam. Al-ghanam sama juga, dia jenis kambing. Tak kira dia jantan ataupun betina. Tak kira dia kambing betul atau kambing biri-biri, orang nama apa jenis kambing juga. Nah, dan malaikat pun memberikannya kambing yang sedang bunting. Syatan walidah. Selang beberapa tahun, tak disebutkan sini berapa tahun lah, selang beberapa waktu, unta, sapi dan kambing berkembang biak. Jadi dekat lepas hadisnya, fa anta jahazani wa wallada hada. Fa anta jahazani. Al-intaj adalah pada pada unta dan lembu. Walaupun sama juga maknanya melahirkan. Wallada hada maknanya melahirkan juga, tapi digunakan untuk kambing. Baik, yang akhirnya unta itu memenuhi satu lapangan terjemahan untuk wadi. Asalnya wadi itulah satu lembah yang besar. Dan lembah itu asalnya adalah antara dua tempat yang tinggi. Biasanya apabila hujan nanti akan melalulah air dekat situ kalau mungkin banyak. Jadi akhirnya dia akan mengeruk antara dua lembah tersebut, antara dua tempat yang tinggi, maka dia akan jadi satu lembah. Lembah tu boleh begitu besar. Nah, sampai ada orang boleh buat kampung di lembah. Jadi sampai unta itu penuh satu lembah. Demikian pula sapi penuh satu lembah dan kambing. Kemudian malaikat tadi datang kepada si belang. Ini selepas mereka dah kaya. Yang menyerupai orang yang berpenyakit belam seperti keadaan si belam itu. Fi hayatihi wa suratihi. Ini salah satu daripada terjemahan. Ya, ini dalam penyakit apa? Penyakit belam itu. Dan asalnya malaikat itu, dia tidak berpenyakit. Dan asalnya malaikat itu bukan berbentuk manusia. Nah, kita tahu bahawa Jibril AS makhluk yang amat besar. Makhluk ataupun bentuk aslinya menutupi langit. Dan dia mempunyai 600 buah kepak. Makhluk yang amat besar dan kuat. Tetapi Allah SWT bila izinkan, Allah kehendaki dia berubah bentuk jadi bentuk lelaki. Maka mereka akan jadi bentuk lelaki. Tapi biasanya dalam keadaan sempurna. Tapi kali ini Allah SWT suruh dia menjadi bentuk yang cacat. Nah. Kemudian dia berkata, saya adalah orang miskin yang kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanan. Inqata'at bil hibal. Di hibal, saya daripada tali. Dia maksudnya talinya terputus dalam perjalanan, maknanya hilanglah bekalan ataupun sebab-sebab untuk dia meneruskan perjalanannya. Orang Arab menamakan tali itu sebagai sebab. Sebab itu sebagai tali. Jadi kalau orang dalam Al-Quran, apabila pada hari kiamat orang-orang yang mengikut pemimpin-pemimpin yang jahat, mereka akan akan berpaling antara satu dengan lain. Mereka tidak mengaku pengikut-pengikut mereka. Bihal asbab, dan akan terputuslah sebab-sebabnya. Maksud dekat sini tak ada lagi tali hubungan sama ada nasab keturunan atau ketua dan yang dipimpin rakyatnya dan sebagainya, semua akan terputus pada hari tersebut. Yang ada cuma apa? Hubungan iman je. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhillah, iaitu kawan-kawan yang rapat semua pada hari kiamat. Pada hari tersebut, sebahagian daripada mereka akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Adun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka masih ada lagi hubungan antara mereka di hari kiamat. Sebab ukhuwah imaniyah tersebut. Adapun ukhuwah kalau sebabnya satu jemaahnya saja, kerana syekhnya ke, ataupun kerana partinya saja ke, ataupun kerana hubungan kekeluargaan, kabilah dan sebagainya, pada hari kiamat semuanya akan terputus. Dia tak pandang dia tak pandang dia. Baik, walaupun dia anak seorang nabi pun, pada hari kiamat hubungannya akan terputus. Sebab itu Nabi Nuh AS telah meminta pada Allah SWT, selamatkan aku dan ahliku semua. Tapi bila datangnya taufan, Allah, Nabi Nuh AS dapati bahawa apa? Anaknya telah ditenggelamkan juga oleh ribut dan taufan tersebut. Jadi Nabi Nuh AS qala Nuhun Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'daka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh AS tanya, ya Tuhanku, sesungguhnya anak lelaki aku ini daripada ahli keluarga aku. Inna bni min ahli, dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Ini kau kan dah janji, masuklah semua kat dalam kapal ini, termasuk dengan ahli keluarga mu, kecuali apa? Kecuali isteri mu. Betul tak? Kan ni anak aku sepatutnya boleh masuk ni, bukan? Isteri aku ialah ha, tapi anak aku kenapa tak dapat masuk atas perahu ataupun atas kapal? Wa inna wa'dakal haq, sedangkan janjimu ya Allah adalah benar, dan kau sebaik-baik yang menghukum. Ini adab sebenarnya, cara Nabi Nuh AS tanya Allah SWT, tapi permintaannya ditolak. Qala ya Nuhu, wahai Nuh, innahu laysa min ahlik, sesungguhnya dia bukan daripada ahlimu. Ini bukan keluarga mu lagi. Dan Allah terangkan kenapa. Innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya dia adalah amalan yang tidak soleh. Maksudnya apa? Amalan yang tidak soleh. Apakah amalan yang tidak soleh? Dia telah kufur. Jadi seburuk-buruk amalan yang tak soleh adalah kekufuran. Jadi kekufuran telah memutuskan apa? Memutuskan hubungan antara seorang dengan anak yang sedarah sedagingnya. Innahu laysa min ahlika, innahu amalan ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka jangan engkau tanya kepadaku apa yang kau tak ada ilmu tentangnya. Kena tegur Nabi Nuh AS. Inni a'izuka an takuna minal jahilin, sesungguhnya aku nasihatkan engkau supaya engkau tidak menjadi daripada orang-orang yang jahil. Maka ini adalah antara uzur yang diberikan oleh Nabi Nuh AS pada hari kiamat kelak, bila orang-orang datang kepada Nabi Nuh AS untuk minta syafaat kepada Allah melaluinya, yakni supaya Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah untuk memulakan apa? Al-Hisab. Nabi Nuh AS kata, aku tak boleh minta syafaat untuk kamu, aku pun ada salah juga. Apa dia? Inilah salah dia, dulu aku minta pada Allah SWT suatu yang aku tak ada ilmu tentang, yakni aku minta Allah SWT selamatkan anak aku. Jadi itu maknanya al-hibal, yakni sebab tidak ada lagi kita katakan kecukupan untuk menyambung perjalanan. Balik kepada hadis. Nah. Sampai hari ini tidak ada yang mau memberi pertolongan kepada saya kecuali Allah, kemudian kepadamu. Ini pun nak kena betulkan terjemahannya. Rajulun miskin qadin qata'at bi'al hibal fi safari fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bika. Maknanya, maka tidak akan sampai, bukan sampai hari ini, tidak akan aku dapat meneruskan perjalananku pada hari ini kecuali melalui Allah, ataupun dengan Allah, ataupun kemudian dengan engkau. Jadi dengan pertolongan Allah ataupun dengan pertolongan engkau. Okay, hampirlah terjemahannya. Jadi berarti kan dia kata apa? Illa billahi thumma bika, melainkan dengan Allah, kemudian dengan engkau. Dia tak kata wabika, dan dengan engkau. Sebab tak mau nampak macam apa? Mensyirikkan Allah SWT, menyekutukan Allah SWT sebagai penyebab dia dapat meneruskan perjalanan. Semuanya adalah dengan Allah dahulu, kemudian selain daripada itu hanyalah sebab belaka. Sebab dia malaikat pun. Nah. Dan saya benar-benar meminta pertolongan kepadamu dengan menyebut yang telah memberi engkau paras yang tampan, yakni kulit, warna kulit yang cantik dan kulit yang halus ataupun yang cantik, serta harta kekayaan. Dan saya meminta seekor unta ba'iran. Ba'ir ni pun sama juga, tak ada jantan betina, seekor unta je daripada banyak-banyak unta tu, untuk bekal di dalam melanjutkan perjalanan saya. Si Belam berkata, al-huququ kathirah, hak-hak yang harus saya berikan masih banyak dan saya tidak boleh membekali apa-apa. Wah, banyak dia punya apa? Kata orang tu banyak banyak-banyak dia nak kena bayar untuk al-huququ, banyak hak dia kena bayar. Dan dia kata Syekh Thani rahmat ta'ala, zahirnya orang ini tak ada tunai apa-apa hak pun. Sebab hak yang paling utama dia kena tunaikan apa dia? Hak orang ini. Sebab hukumnya apa? Berikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Ibnu Sabil, awak ada harta banyak, hukumnya wajib. Ini bukan sedekah dia, dia dah kira apa? Zakat. Sebab Ibnu Sabil termasuk orang yang apa? Salah satu daripada asnaf, golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalau hak orang ini dia tak berikan, macam mana dia nak berikan hak-hak untuk orang lain? Jadi jelas ini adalah kata-kata dusta, dan ini lahir daripada sifat bakhil. Dan malaikat tu berkata, kalau tidak salah saya kenal dengan kamu, ka'anni a'rifuka, ka'anni a'rifuka, seolah-olah aku lihat, aku kenal kau. Ada ulama sesuai pendapat, ka'anni sepatutnya untuk tashbih, yakni kita supakan sesuatu dengan sesuatu. Tapi oleh kerana dekat sini tak ada sebut sesuatu yang diserupakan, maka kata ulama, ka'anni di sini maksudnya tahqiq betul-betul. Inni, tak dekat lah banyak. Inni a'rifuka, sesungguhnya aku betul-betul kenal kau. Baik, bukankah kamu yang dulu yang berpenyakit belam sehingga orang-orang lain merasa jijik kepada? Kemudian bukankah kamu dulu orang yang miskin, kemudian Allah memberi rahmat kepada? Dia selalu tukarkan kepada rahmat, kemudian Allah berikan ini rezeki padamu. Fa'atakallah, fa'atakallah. Bukankah engkau seorang miskin, fakir, maka Allah berikan engkau. Kalau kita perhatikan kat sini, patutnya berikan engkau apa yang Allah berikan engkau. Kan tak sebut, patutnya nak disebut. Tetapi termasuk balaghah, kita tak sebutkan apa benda yang diberikan untuk menunjukkan besarnya pemberian tersebut. Di antara kaedah, kalau kita lihat dalam surah Ad-Duha, adalah alam yajidka yatiman fa'awa, adalah wawajadaka balan fahada. Bukankah kau dulu yatim, maka dia yang, dia yang apa bagi awam, maknanya pelihara kau, pelihara, tapi tak sebut pelihara siapa. Awal wawajadaka balan fahada, dan dia dapatkan kau sesat, maka dia beri petunjuk. Tak cakap beri petunjuk kepada siapa dan kepada apa. Lagi apa? Wawajadaka a'ilan fa'arna, dan dapati engkau amat miskin dan dia memberikan kekayaan ataupun memberikan, tapi tak sebutkan berikan apa. Arna tak dekat kat situ, tak ada hu kat situ. Jadi kata ulama, tak disebutkan maf'ul bihi dia apa benda yang diberikan. Kerana apa? Kerana besarnya pemberian tersebut, tak payah nak sebutkan. Jadi lebih balaghah daripada kita sebutkan berikan itu, itu, itu, itu, tak payah sebut. Faham? Nah, jadi di sini sama juga lah. Yaqdarukan nas faqiran fa'atakallah lah. Aku dapati engkau fakir, maka Allah berikan engkau. Tak sebutkan apa benda yang diberikan, tapi satu yang amat banyak. Baik, apa jawab beliau? Dia berkata, harta kekayaanku ini adalah dari nenek moyang. Ini terus terjemahan langsung. Warithu kabiran, awar innama warithu hadal mala kabiran an kabir. Aku dapat harta ini besar daripada yang besar. Maksud dekat sini adalah daripada sudut syaraf dan al-iz. Maknanya kemuliaan aku dapat ni dengan jalan kemuliaan, iaitu daripada jalan warisan. Aku dapat dulu memang ada harta banyak macam ni, sebab aku dapat daripada bapa aku yang memang kaya dan sebagainya. Bukan dulunya aku miskin, sebab tu tahu-tahu aku dapat duit yang banyak. Itu maknanya kabiran an kabir. Baik, malaikat itu berkata, in kunta kadziban, jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaan kamu semula. Sayyarakallahu ila ma kunta. Terdapati ini satu doa, betul tak? In kunta. Tapi doa ini tergantung, yakni bersyarat. Bukan suruh kembalikan sekarang. Kalau engkau dusta. Kalau engkau dusta. Dan kita tahu malaikat tu tahu bahawa orang ni memang berdusta. Tapi sengaja dia doa dengan doa tersebut. Dia tak mau kata, dia pasal dia belum lagi nak katakan siapa aku. Jadi ini adalah satu balasan baginya setelah dia diuji. Itu yang kita dapat di selepas ini. Nah, doa ini senang, semoga Allah membalikkan seperti keadaan semula. Kemudian malaikat itu datang kepada si botak dalam keadaan seperti keadaan si botak waktu itu. Fi hayatihi wa suratihi. Nah. Dan berkata seperti yang dikatakan kepada si belang. Si botak juga menjawab seperti jawapan si belang. Kemudian malaikat itu berkata, jika kamu berdusta, semoga Allah mengembalikanmu seperti keadaanmu semula. Nah, dia pun kata bahawa aku dapat harta benda ni, yakni unta ke lembu ni, lembu lah, ha, daripada bapa aku, daripada datuk aku, kabiran an kabir. Aku daripada dulu memang macam ni. Bohong lagi. Pasal apa? Lokek nak kasih orang yang minta-minta. Malaikat itu pun menjawab sebagaimana dia jawab kepada orang yang pertama. Dia doakan dan diingatkan, kan kau begini, begini, begini. Kemudian Allah yang telah memberikan engkau nikmat. Baik. Kemudian malaikat itu terus ke tempat yang si buta dengan menyerupai orang yang buta. Fi hayatihi wa suratihi, seperti keadaan si buta waktu itu. Dan berkata, saya adalah orang miskin yang kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanan. Dan sampai hari ini tidak ada yang mau memberi pertolongan kepada saya kecuali Allah, kemudian kepadamu. Kalau boleh terbetulkan lebih baik. Maknanya tidak ada apa? Tidak mungkin aku dapat meneruskan perjalanan pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu. Dan saya benar-benar meminta pertolongan kepadamu dengan menyebut yang telah mengembalikan penglihatanmu. Dan saya minta satu ekor kambing untuk bekal di dalam melanjutkan perjalananku. Si buta menjawab, saya dulu orang yang buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatan saya. Itu perbezaan jawapan dia dengan dua kawannya. Dengan aku bahawa dia dulu buta. Dia tak kata aku dulu pun dah melihat, aku tak pernah buta dan sebagainya. Kemudian Allah mengembalikan penglihatan saya, maka ambillah apa yang kamu inginkan dan tinggalkanlah apa yang tidak kamu senangi. Maknanya ambillah mana yang kau suka. Yang kau tak nak, tak suka dia tak akan ambil apa. Ambil ya, pilih mana satu. Bukan apa? Maknanya pilih mana satu. Dia tak suruh tinggalkan apa-apa, maknanya ambil je berapa banyak yang kau nak. Ambil apa saja yang kau nak. Demi Allah, sekarang saya tidak akan memberatkan sesuatu kepadamu yang kamu ambil kerana Allah yang Maha Agung. Ditambah lagi, demi Allah, aku tidak akan memberatkan. La ajhadukal yawma. Maksudnya aku tidak akan kacau, tidak akan bising, tidak akan, aku tidak akan susah. Kau nak apa, ambil je. Kalau kau ambil tu kerana Allah. Kalau kau ambil tu kerana Allah. Dan ini kerana Allah ke tidak ni? Ini salah satu pemberian kerana Allah. Sebab Allah suruh dia berikan hartanya kepada orang yang memerlukan, ibnu sabil. Baik, malaikat itu berkata, peliharalah harta kekayaan ini. Amsik malak. Maknanya kita ambil, ambil harta kau, teruskan. sebenarnya kamu hanya diuji. Innamabtulitum. Kamu dekat sini plural, bukan dia seorang sebenarnya. Malaikat tu kata, kamu semua diuji. Padahal dia seorang saja. Dan Allah benar-benar redha kepadamu. Dan Allah telah memurkai atas kedua kawan. Jadi, adakah orang buta yang dah sihat ini, yang dah boleh melihat dan ada kambing yang banyak ini, tahu cerita tentang lagi dua kawannya, yang belang dan yang buta? Kalau tak tahu, tak ada faedah malaikat tu kata macam ni. Jadi ni dalil bahawa kisah orang yang disembuhkan penyakitnya oleh malaikat dan diberikan harta buta ataupun lembu tu masyhur, diketahui oleh orang ramai, itu masuk dia sekali. Dan malaikat tu mengkhabarkan, memberikan berita gembira, Allah redha kepada kau. Dan kita tahu bahawa redha itu adalah satu sifat yang kabit bagi Allah Subhanahu Wa Taala, satu sifat yang maha sempurna secara hakikatnya, tapi ia tidak merupai sifat makhluknya. Dan itu adalah satu perkara atau satu perkara yang amat dicita-citakan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah, iaitu mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab redha Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita kata redha tu, maknanya dia adalah satu sifat puas yang tidak ada apa, tidak ada lebihnya lah. Sebab kita nak dekatkan makna redha tersebut. Boleh redha. Lebih daripada suka, lebih daripada apa, dia redha, maknanya cukup, semuanya dah cukup. Maknanya Allah redha. Dan lazim, konsekuen daripada redha tersebut, Allah cinta padanya, Allah beri rahmat padanya, Allah berikan dia ganjaran, Allah berikan apa yang dia kehendaki. Dan apa yang dia amat kehendaki adalah Al-Jannah, syurga. Dan akan Allah selamatkan dia daripada apa yang paling dia takuti, iaitu neraka. Sifat redha, wa ridwanu minallahi akbar. Dan keredaan daripada Allah itu lebih besar ataupun paling besar. Sebab ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha, yang redha pada balasan Allah, mardiyah, dan diredai, yang diredai oleh Allah SWT. Jadi Allah sebutkan redha ni untuk dua, iaitu satu untuk manusia, satu lagi adalah redha untuk Allah SWT. Tapi kita semua tahu redha manusia lain, redha Allah SWT lain. Redha manusia sesuatu objektif yang tak mungkin kita capai. Boleh tak kita capai keredaan manusia sebenarnya? Satu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, redaan nas ghayatun la tudrak. Keredaan manusia sesuatu objektif yang orang tak akan dapat. Macam mana pun nak usaha, tak boleh capai. Tapi reda Allah SWT boleh tak dapat? Boleh. Jadi yang baiknya adalah awak usaha sungguh-sungguh untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun manusia tak reda. Kalau berikan semua orang, setiap orang awak beri $100 pun orang tak redha juga. Ada yang kata, aku patutnya dapat lebih, aku belum ke depan. Aku selalu datang, ada yang tak ada, aku redha. Kalau nak kasih $100, kenapa $100? Patut lebih sikit. Itu dia. Kalau kasih banyak pun kadang tak redha. Kasih sikit-sikit lah, aku banyak sangat kasih. Ada aja lah, tak redha. Ataupun sekarang baru nak kasih, dulu tak nak kasih. Itu dia. Memang susah. Itu bab dunia. Bab agama pun sama juga. Awak nak puaskan hati orang, awak nak buat baik pada satu golongan. Orang ni kan remaja, baru-baru nak masuk masjid. Asyik kita buka Quran, buka hadis, bosan lah. Kita letak diri kat depan ni. Semua duduk, dah kita buka welcome. Nah. Live HD lagi, tengok berapa ramai orang datang. Nak redakan orang. Tapi nanti ada golongan yang kata tak boleh, haram dan sebagainya. Kalau nak redakan orang ni, redakan tu pula tak. Jadi mana kita nak buat? Allah reda tak letak diri kat masjid. Itu dia. Kalau Allah reda, okay, no problem. Agaknya Allah reda, agaknya sebab tu dia taruh lah. Ataupun dia tak pernah tengok apakah itu sesuatu yang diredai oleh Allah SWT ataupun tidak. Baik. Macam kedai kopi tau eh. Kedai kopi semua sibuk letak apa? TV besar-besar supaya banyak orang datang duduk makan ke minum ke haus kan, pekik-pekik dan sebagainya malam-malam. Dia joget dan sebagainya. Jadi letak TV. Masjid pun nak buat macam itu. Buat apa banyak-banyak orang kalau orangnya niat datang masjid untuk perkara tersebut? Jangan nak bohong lah, lepas tu nak dakwah dan sebagainya. Sebab ba'id dia yang menolak dia datang masjid dah salah. Dia asal dah salah, lain semua. Tak betul. Dan kita tak boleh tarbiah masyarakat dengan apa? Kepura-puraan. Tak boleh. Kita kalau nak tarik kepada agama, mesti serius. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah janji kepada sahabat-sahabat masuk Islam kamu akan apa ni, akan jadi pemerintah Mekah. Kamu akan jadi macam mana Abu Lahab, kaya dan sebagainya, macam Abu Talib. Nabi tak janji macam tu kan? Tak ada. Nabi sallallahu kata masuk Islam kamu mesti akan diuji. Tak boleh duduk senang. Hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kau rasa kau nak masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum, belum lagi sampai kepada kamu perumpamaan datang kepada orang sebelum kamu, masatuhum ba'sa wa dharra wa zulzil, telah menimpa mereka apa? Kemiskinan dan kesakitan, dan mereka diguncang dan ketakutan dan sebagainya. Hatta yaqula rasulu wal ladina amanu ma'ahu, sampailah rasul itu sendiri dan juga orang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, bilakah pertolongan Allah? Hampir-hampir mereka dah nak putus asa. Tapi Allah kata, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah dalam keadaan itu pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi ada tak janji nak main-main apa semuanya, main basketball, main bola, main apa dan sebagainya, gitar dan seterusnya? Tak ada. Ini bukan daripada dakwah para anbiya. Ini lebih dekat kepada dakwah orang-orang nasrani, orang Kristian dekat gereja dan sebagainya. Tidak. Balik kepada hadis. Allah SWT redha kepada engkau dan Allah telah memurkai kedua kawan. Jadi lawan kepada redha ataupun kalau kita lihat dalam Quran banyaknya dipakai ghadibah, telah murka. Jadi murka ni juga satu sifat yang sabit untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang hal tersebut. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum 'adaban alima, dan seterusnya. Allah murka kepada mereka, Allah laknat mereka, dan Allah azab mereka dengan azab yang pedih. Baik. Hadis ini sebenarnya jelas menerangkan tentang apa? Kaitannya dengan bab al-muraqabah, iaitu mawas diri. Apa dia? Bahawa setiap orang mesti mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baik banyak ataupun sikit. Jadi hadis ini menerangkan bahawa semua nikmat itu sebenarnya adalah satu daripada banyaknya ujian, cubaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan suka-suka menceritakan tentang Bani Israel ini. Bukan nak kisahkan untuk membuang waktu dan sebagainya, tapi supaya diambil pelajaran. Kalau zaman Bani Israel, mereka diberikan nikmat dan diuji tujang juga di dalam dunia juga. Kemudian akan dibalas di dalam dunia juga. Ditujang, diberikan nikmat, lepas itu diuji beberapa waktu selepas itu. Kemudian kalau gagal, tujang juga ditarik balik nikmatnya. Nah, itu sudah bagus. Supaya dapat apa ni? Kalau dia sedar, dia boleh bertaubat. Baik. Tapi kalau kita yang tak ada lagi kisah macam Bani Israel ini, maknanya balasan kita, ujian kita di dunia ni sepanjang masa ya, sampai kita mati. Dan lepas itu terus kita ada balas, tak ada, tak ada peluang lagi untuk kita apa ni, kita untuk bertaubat selepas kita mati. Dan semua nikmat yang kita dapat itu semua akan dijadi atau akan menjadi apa, wabal ataupun kebinasaan bagi kita di hari kiamat kelak, alhamdulillah. Jadi hendaklah kita muhasabah diri kita, semua nikmat kita itu ada telah, adakah kita telah mengeluarkan hak-haknya. Dan hak-hak ni ada yang wajib, dan itulah yang kita fokus dulu. Jadi kalau adalah nikmat harta, maka pastikan kita telah menyampaikan hak-hak yang wajib. Zakat ni kita belajar mana yang wajib dan sebagainya. Kemudian yang sunat, kalau kita dapat ada kedudukan, ada ilmu dan sebagainya, kita gunakan untuk menolong orang kekuatan dan seterusnya. Yang wajib kita kena lakukan dahulu. Dan jangan kita lupa tentang asal-usul kita. Itu juga tentang hidayat, ilmu dan sebagainya. Oh, kita dah tahu sunnah dan sebagainya. Jangan lupa bahawa sebelum kita tahu sunnah, mesti kita tak tahu sunnah. Jangan kita sombong terhadap orang-orang yang belum tahu lagi. Baik. Kalau diingatkan tentang keadaan kita dulu, jangan kita nafikan. Macam mana mereka menafikan? Tak adalah, dulu aku memang bagus saja, memang gini saja. Tak adalah, dulu awak macam mana. Jadi mesti nak kita ingat keadaan kita sebelum, sebelum kita mendapat nikmat tersebut. Dan dengan itu kita terus menerus berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan. Dan satu faedah lagi, bahawa boleh kita meriwayatkan daripada Bani Israel sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kata Syekh Ibn Rahimahullah Ta'ala ke surat 425, ada tiga jenis berita yang kita riwayatkan daripada pendeta dan ulama Bani Israel. Yang pertama, berita yang dinyatakan kebatalannya, jelas kebatalan oleh syariat, sehingga berita itu batil dan harus ditolak. Dan hal semacam ini banyak dinukil dari Israiliyat, dan dalam pentafsiran Al-Quran banyak pentafsir yang menukilnya dari berita-berita Israiliyat yang dinyatakan batal oleh syariat. Kadang-kadang kita jumpanya daripada sebahagian sahabat ataupun daripada tabi'in. Tapi jangan terperanjat bahawa kadang-kadang sahabat ambil daripada pendeta yang telah masuk Islam. Baik. Jadi kita kena perhatikan sahabat yang tafsirkan itu, dia ada tak diambil daripada orang-orang yang meratakan Israiliyat ataupun tidak. Baik, yang kedua, berita yang dibenarkan oleh syariat. Jadi berita seperti ini diterima kerana walaupun berita itu datang dari Bani Israel, tapi kerana syariat kita membenarkannya, maka dia benar. Kita tak ada hal tentang masalah ini. Yang ketiga, berita yang tidak dibenarkan dan tidak disalahkan oleh syariat, maka berita yang semacam ini perlu didiamkan sahaja. Tidak kita benarkan dan tidak kita dustakan. Kerana jika kita benarkan, boleh jadi mereka salah. Jika kita membenarkan kesalahan mereka, jika kita mendustakan khabar itu, bisa jadi mereka pula benar, sehingga kita menyalahkan kebenaran. Oleh kerana itu kita diamkan saja, teruatkan saja dan tidak membicarakan apa-apa jika ia bermanfaat atau memberikan dorongan atau menakut-nakutkan. Kita diamkan saja dan tidak apa-apa membicarakannya jika dia bermanfaat untuk memberikan dorongan, terhiban ataupun terhiban. Jadi ini boleh kita riwayatkan dalam bab ini. Jadi tak boleh kita berhujah dengannya, menjadikan dia dalil untuk hukum dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.